Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'd. Kita telah mengambil dua adab yang disebutkan oleh Imam Ibn Jama'ah rahimahullah ta'ala berhubungan dengan adab seorang yang berilmu berhubungan dengan dirinya sendiri. Yang pertama apa? Iqra'. Nah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dalam istilah syar'i dengan lafaz apa namanya? Keyakinan seorang hamba bahwasanya dia senantiasa diawasi oleh yang menciptakannya. Al-muraqabah. Nah, kemudian yang kedua apa ini? Nah, menjaga ilmu yang dia miliki sebagaimana para ulama menjaganya. Nah, yaitu dengan tidak merendahkan dirinya dalam di pintu-pintu para penguasa, atau merendahkan dirinya di hadapan orang-orang kaya sehingga dia menghinakan ilmunya dengan mendatangi mereka demi mendapatkan harta-harta yang ada di tangan mereka. Siapa yang ingin belajar, datang. Nah, itu asalnya. Sebagaimana dikatakan oleh para salaf, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Walaupun kalau ada kebutuhan dan kemaslahatan yang lebih besar, maka tidak mengapa sebagaimana dilakukan oleh Imam Az-Zuhri, demikian pula Asy-Syafi'i dan yang lainnya dengan syarat apa? Syarat utama di sini apa? Hah? Ada kedaruratan, terus ada hajat yang paling inti pada diri orang itu apa? Niatan yang benar. Nah, harus ada niatan yang benar. Nah, karena niatan ini khonifina sangat menentukan, apalagi hal-hal yang berhubungan dengan harapan. Baik. Sebagaimana dikatakan Al-Jurzani, walau anna ahlal ilmi sanuhu sanahum walau azdamuhu fin nufusi la'udhima. Kalau orang yang memiliki ilmu mereka menjaga ilmunya, tentunya manusia akan menjaga mereka, dalam artian memuliakan mereka. Walau azdamuhu, seandainya ahlul ilmi itu mengagungkan ilmu nabi jiwa-jiwa mereka, maka la'udhima, secara otomatis mereka pun akan diagungkan. Nah, akan dimuliakan. Baik. Barakallahu fiikum. Sekarang kita masuk pada adab yang ketiga. Qala al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala ats-tsalits. An yatakhallaqa biz-zuhdi fid dunya. Hendaknya dia berakhlak dengan sifat zuhud terhadap dunia. Dan zuhud akhirnya termasuk sifat yang mulia. Yang banyak sekali perkataan para ulama tentang hal ini. Di samping juga di sana banyak yang keliru dalam memahami makna az-zuhud itu sendiri. Akan itulah mari kita lihat sekilas bagaimana perkataan para ulama tentang hakikat zuhud, sehingga kita bisa benar menempatkan istilah syar'i ini, agar jangan sampai kita melihat bahwasanya yang dimaksud dengan zuhud itu hanya sekedar seorang memakai pakaian yang kumal atau pakaian compang-camping, atau seorang fakir miskin, itulah kriteria zuhud. Nah, karena semua itu fadilah bukan merupakan apa? Tolak ukur. Terkadang seorang sudah sangat miskin, tapi ternyata dia jauh dari sifat zuhud, karena apa? Hatinya terus-menerus Naam, terikat dengan dunia. Di sisi lain, terkadang seorang Allah Subhanahu wa taala bukakan baginya pintu dunia. Memiliki harta yang berlimpah ruah, tapi dia adalah seorang naam yang terdepan dalam sifat zuhud, karena semua yang diberikan itu tidak masuk ke hatinya. Lihat Nabi Allah Dawud dan Sulaiman. Nabi Allah Dawud dan Sulaiman, Allah Subhanahu wa taala berikan pada mereka khalifah kekuasaan yang sangat luas dan kekayaan yang luar biasa dan kerajaan. Nah, bahkan Nabi Sulaiman memiliki tentara-tentara dari kalangan jin. Nah, yang siap untuk memenuhi perintah-perintah beliau. Namun mereka adalah para anbiya yang tahu hakikat dunia yang ada di tangan mereka, tidak memiliki nilai. Nah, karena itulah tatkala ditawari oleh Naam Ratu Saba, Naam, ya tidak ada nilainya sama sekali ketika mau dihadiahi dengan perkara-perkara duniawi. Demikian pula para sahabat, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, mereka adalah orang-orang yang dibukakan bagi mereka pintu dunia. Akan tapi, Naam, mereka adalah orang-orang terdepan dalam zuhud. Jadi ini bukan menjadi tolak ukur bahwasanya perkara-perkara yang zahir itu yang menunjukkan kezuhudan seseorang. Nah, karena zuhud akhwanifillah yang paling mendasar berhubungan dengan apa? Dengan hatinya. Baik, dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa beliau jilid yang ke-10 halaman 21. Qala az-zuhdul masyru' huwa tarkur raghbati fi ma la yanfa'u fid daril akhirah. Az-zuhdul masyru' huwa tarkur raghbah. Ya, zuhud yang disyariatkan adalah apa? Meninggalkan keinginan-keinginan fima la yanfa'u fid daril akhirah, pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat di negeri akhirat. Inilah zuhud yang disyariatkan. Jadi selama seseorang ikhwanillah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, nah, di negeri akhirat, maka itulah seorang zahid, seorang yang zuhud. Dan beliau berjelas lagi, wa huwa fudulul mubahil lati la yusta'anu biha ala ta'atillah, yaitu perkara-perkara mubah yang berlebihan yang tidak digunakan untuk membantu dia di atas ketaatan kepada Allah. Berarti apa nifilah, kalau seseorang mengejar suatu perkara dari perkara mubah tapi digunakan untuk membantu dia dalam beribadah kepada Allah, membantu dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidaklah mengeluarkan dia dari hakikat zuhud. Dan sebaliknya, nah, seseorang mengejar perkara-perkara mubah yang tidak ada faedahnya, tidak ada hubungannya dengan akhirat dia, atau ketika dia mendapatkannya tidak dia gunakan untuk membantu di atas ketaatan, bahkan menjauhkan dia dari ketaatan, maka dia jauh dari sifat zuhud ini. Dan sebagai faedah, di sana ada istilah lain yang juga sangat dekat dengan zuhud, yaitu al-wara'. Kalau zuhud tadi meninggalkan kecintaan pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat di negeri akhirat. Sedangkan wara' ikhwanifillah dikatakan oleh beliau, al-wara'ul masyru' huwa tarku ma qad yadurru fid daril akhirah. Wara', yaitu apa? Meninggalkan perkara yang bisa bermadarat baginya di negeri akhirat. Ya, nah, jadi wara' terlebih dahulu. Kemudian apa? Baru di atasnya ikhwan fillah martabat zuhud. Karena wara' adalah dia tinggalkan hal-hal yang bisa bermadarat baginya di negeri akhirat dia. Dan tatkala seseorang ragu-ragu ini halal atau haram, kalau dia makan khawatir ini bermadarat di negeri akhirat dia, maka ini namanya wara' atau zuhud. Ini namanya wara'. Tayyib. Tapi kalau itu perkara mubah, dia ketahui afan billah. Cuman kalau dia mengejarnya, ini hanya akan menjauhkan dia dari perkara akhirat. Maka ini zuhud. Dan ini perbedaan tipis antara wara' dan zuhud. Baik. Dan di antara bentuk kezuhudan kepada kita, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala dalam Mukhtasar Minhajil Qasidin, az-zuhdu an yandruka ad-dunya lil ilmi bi haqaratiha binisbah ila nafasatil akhirah. Zuhud yaitu meninggalkan dunia dikarenakan pengetahuan dia terhadap apa? Kehinaan dunia tersebut dibandingkan dengan kemuliaan akhirat. Berarti dari sini hal yang sangat mendorong untuk seseorang bisa zuhud, yaitu apa? Hendaknya mengetahui kehinaan dunia. Kalau seorang gak tahu dunia itu hina, sulit untuk zuhud. Oleh karena itulah Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala ketika Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala dalam Jami' Al-Ulum Wal-Hikam ketika menjelaskan tentang hal-hal yang bisa membantu seseorang untuk bisa zuhud, beliau sebutkan tiga di antaranya. Yang paling pertama ini harus apa? Seorang mengetahui tentang apa? Kehinaan dunia. Harus tahu bahwasanya dunia ini akan apa? Akan hilang. Sebagaimana dikatakan Ibnu Jauzi tadi apa? An yatrukad dunya lil ilmi bihaqaratiha binisbah ila nafasatil akhirah. Dikarenakan ilmu dia tentang kehinaan dunia, kalau apa? Dibandingkan dengan mulianya akhirat. Oleh karena itulah ikhwan fillah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dunia di dalam Al-Qur'an dalam bentuk peringatan yang banyak. Allah sifati dengan mata'ul ghurur, perhiasan yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Disebutkan pada beberapa tempat di dalam Al-Qur'an. Ahmad, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah perhiasan-perhiasan dunia atau kehidupan dunia ini kecuali apa? Perhiasan yang menipu. Allah ulang. Peringatan ini afanifillah di awal-awal, kemudian juga di akhir-akhir. Di awal-awal Al-Qur'an di mana? Dalam surat Ali Imran. Kemudian di akhir-akhir dalam surat Al-Hadid. Pada dua tempat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala juga peringatkan di tengah-tengah apa? Di surat Al-Kahfi Allah peringatkan tentang dunia. Dan juga dalam banyak ayat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladi wa la mauludun huwa jazil aw walidihi syai'a inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Dan syahidnya di akhir ayat tersebut, jangan kalian sampai apa, tertipu dengan kehidupan dunia, dan jangan kalian sampai tertipu dengan apa, syaitan-syaitan yang senantiasa apa, membuat tipu daya. Ini yang pertama, untuk seorang bisa meluruskan zuhudnya evanipina, harus apa tadi, yang pertama ikra, mengilmui tentang kehinaan dunia, bahwasanya dunia itu adalah sesuatu yang mesti akan hilang. Kemudian yang kedua, alhamdulillah, harus dia mengilmui bahwasanya di belakang itu adalah kehidupan yang abadi, yang lebih butuh untuk apa dia persiapkan. Karena akan mungkin seorang bisa zuhud afanikillah kalau tidak terpenuhi dua perkara ini. Yang pertama, dia harus tahu kehinaan dunia, dan yang kedua harus mengetahui kemuliaan akhirat dan bahwasanya kehidupan di sana itulah yang abadi. Ya qawmi innama hadhihi al-hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Dan ini seruan yang sangat jelas ikhwanifillah dari seorang mukmin dari Na'am Ali Fir'aun, dari pengikut Fir'aun, ada yang beriman. Kemudian apa? Dia menyeru kaumnya, wahai kaumku, sungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah perhiasan saja. Kita perhatikan, disifati dengan mata ikhwanifillah, namanya perhiasan paling cuma bisa dilihat dipakai tok. Selebihnya tidak ada. Kemudian wa innal akhirata hiya darul qarar, sungguhnya negeri akhirat adalah negeri yang abadi. Kemudian yang ketiga, fanihilan. Dia harus tahu dan betul-betul beriman bahwasanya kezuhudan dia terhadap perkara-perkara dunia ikhwanifillah tidaklah akan menghalangi sesuatu pun yang telah Allah tuliskan untuknya. Walaupun dia suhud ikhwanifillah, dalam artian di dalam hatinya tidak ada ambisi begitu besar terhadap dunia, karena memang dunia itu rendah. Hal ini tidaklah akan mengakibatkan dunia itu akan lari darinya. Dalam artian apa? Sesuatu yang telah Allah tulis mesti akan dia dapat. Sebagaimana pula sebaliknya, semangat seseorang untuk apa? Mendapatkan dunia tidaklah akan menjadikan perkara yang tidak Allah tuliskan untuknya bisa dia dapat. Ini harus kita pahami dan betul-betul kita yakin. Sesuatu yang memang akan menjadi milik kita dari hal yang duniawi tidak akan lari. Dan sebaliknya, walaupun hati kita sangat berambisi, bahkan sampai berbagai macam aturan-aturan Allah diterjang, tapi kalau itu tidak Allah takdirkan untuk kita, tidak akan kita bisa mendapatkan. Baik. Kalau seseorang terpenuhi tiga hal ini, fanifillah, maka seorang akan bisa kokoh di atas juhud dia dan akan bisa benar. Dan faedah bagus dari Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, sebelum kita baca apa yang dikatakan Ibnu Jamaah di sini dalam kitab Al-Fawaid, beliau katakan wa afdhal zuhdi ikhfa'uz zuhd. Wa afdhal zuhdi ikhfa'uz zuhd. Seutama-utama zuhud adalah apa? Menyembunyikan kezuhudan dia. Jadi apa? Zuhud itu tidak kemudian dinampak-nampakkan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala na'am suka seorang hamba yang diberi nikmat untuk menunjukkan nikmat yang ada pada dirinya. Allah memberikan kemampuan untuk memberi pakaian yang bagus, yang bersih. Dan tunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada dia sebagai bentuk syukur, bukan sebagai bentuk kesombongan. Dan ini tidak bertentangan dengan zuhud hal ini. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai bani Adam, ambillah perhiasan kalian dan ketika kalian berangkat atau masuk ke masjid-masjid. Jadi seutama-utama zuhud adalah menyembunyikan kezuhudan, bukan dinampak-nampakkan. Apalagi apa seorang yang ingin apa? Ingin dianggap zuhud, ini lebih-lebih lagi. Ini riya ikhwan fillah. Biar kelihatan zuhud, na'am sudah pakai tambalan na'am 10 misalnya. Baik. Padahal dia mampu untuk memakai yang tidak bertambah. Baik. Kita baca apa yang dikatakan oleh Ibnu Jama'ah di sini. Qala rahimahullahu ta'ala, "Atsalithu an yatakhallaqa bizuhdi fid dunya." Hendaknya dia na'am berakhlak dengan akhlak zuhud terhadap dunia. Wa taqallul minha biqadril imkan alladzi la yadurru bi nafsihi aw bi iyali, dan berusaha untuk mempersedikit dari perkara-perkara duniawi semampu mungkin, dengan catatan apa? Yang tidak bermadarat bagi dirinya atau keluarganya. Nah, dan usaha taqallul tersebut ikhwanul fillah yaitu dengan memperbanyak sedekah. Karena banyaknya harta adalah beban di pundak kita. Nah, semakin banyak harta yang kita miliki, semakin berat juga pertanggungjawaban kita di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan tentang harta ikhwan fillah sebagaimana dalam hadis yang masyhur, min aina tasabahu wa fima anfaqah. Dari mana engkau mendapatkannya dan kemana engkau keluarkan? Dari mana dan kemana? Ditanyakan. Oleh karena itulah na'am peringan beban kita alhamdulillah di akhirat kelak dengan apa? Mempersedikit dari apa? Beban-beban yang berupa harta benda dunia. Dan kalau kita lihat Rasulullah SAW alhamdulillah, kegelisahan beliau alhamdulillah tatkala apa? Banyak harta di sekeliling beliau, bukan kegelisahan ketika apa? Ketika mendapati kekurangan. Oleh karena itulah beliau begitu tergesa-gesa untuk segera membagi na'am harta-harta yang ada agar cepat habis dan tidak mengendap semalam. Qala fa inna ma yahtaju ilaihi lidzalika 'ala al-wajhil mu'tadil min al-qana'ati laisa yu'addu min ad-dunya. Sebab sebenarnya apa yang dia butuhkan dari perkara dunia untuk mencegah kemadaratan yang menimpa diri dan keluarganya afanikillah na'am alal wajhil mu'tadil, yaitu na'am dalam keadaan apa? Seimbang, tidak berlebih-lebihan, yakni tengah-tengah. Dia mengambil perkara dunia afanikillah tengah-tengah, tidak memadarati dirinya dan keluarganya sehingga keluarganya kelaparan, keluarganya juga tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ini juga dosa kan? Karena kita akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi hendaknya seorang pertengahan. Dan dia mempersedikit dari perkara dunia yang tidak memadarati diri dan keluarganya. Tapi juga apa? Tidak berlebih-lebihan. Nah, karena sesuatu yang dia ambil, nah, dalam kondisi tengah-tengah seperti itu termasuk dari bentuk qanaah. Cukup, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Hal ini laisa yu'addu min ad-dunya, bukan termasuk na'am dari apa? Dari dunia. Dalam artian itu adalah perkara yang wajib memang harus dia tuntut. Sehingga apa? Maksudnya perkara akhirat. Maksudnya perkara akhirat. Oleh karena itulah seorang suami yang berusaha memberikan nafkah kepada keluarganya, dan untuk hal-hal yang pokok ini maksudnya perkara akhirat. Kalau dia niati atau dengan niatan yang baik, termasuk sedekah. Sampai-sampai Rasulullah SAW katakan, hatta ma taj'alu fi imra'atik, sampai apa-apa yang engkau masukkan ke mulut istrimu berupa makanan-makanan, nafkah yang engkau berikan ini adalah sedekah. Nah, tapi apa tadi? Agar wajhin mu'tadil, tidak berlebih-lebihan. Wa aqallu darajatil 'alim an yastaqdira at-ta'alluq bid-dunya. Dan tingkatan-tingkatan seorang alim yang paling minimnya, fadilah. Tingkatan orang berilmu yang paling minimnya adalah apa? An yastaqdira at-ta'alluq bid-dunya. Yaitu merasa jijik untuk apa? Memiliki ta'alluq terhadap dunia, ketergantungan terhadap dunia. Harus merasa apa? Jijik. Karena perkara dunia fadilah sangat membahayakan. Nah, li'annahu a'lamun nasi bi khassatiha. Karena sungguhnya seorang yang berilmu itu adalah orang yang paling berilmu terhadap kehinaan dunia. Karena itulah Rasulullah SAW permisalkan ikhwanifillah dunia dengan permisalan yang menjijikkan juga. Agar apa? Timbul dalam diri kita perasaan jijik terhadap dunia ini. Jangan sampai timbul kecintaan. Karena apa? Kecintaan terhadap dunia awal dari berbagai macam petaka. Yang menjadikan kaum muslimin melemah apa? Cinta dunia di antaranya. Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Sebagaimana dalam berita Rasulullah SAW, sebab kaum muslimin tidak memiliki kekuatan dan diremehkan oleh orang-orang kufar karena terkena penyakit wahn. Yang ditafsirkan oleh beliau, wa mal wahnu ya Rasulullah, qala hubbud dunia wa karahiyatul maut. Kecintaan terhadap dunia dan dan benci kematian. Padahal kalau kita perhatikan sabda Rasulullah SAW dalam hadis Ubay bin Ka'ab yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam Zawaidul Musnad, disebutkan oleh Syekh Muqbil dalam As-Sahihul Musnad, Rasulullah SAW mengatakan, inna mak'ala bin Adama ju'ila makalan di dunia, wa in qazzahahu wa mallahahu fanduru ila ma yasir. Sungguhnya makanan anak Adam itu dijadikan sebagai permisalan untuk dunia. Walaupun dia berusaha untuk apa? Membumbui dan memberikan garam. Nah, sepas mungkin itu berusaha, karena pas tidaknya garam itu sangat menentukan apa enak dan tidaknya makanan. Makanya disebutkan oleh Rasulullah, wa in qazzahahu wa mallahahu. Walaupun dia berusaha untuk membumbui, berusaha mengukur bagaimana takaran garam yang paling pas, tapi apa, semuanya hasilnya sama. Fanduru ila ma yasir, maka lihatlah menjadi apa nantinya makanan tadi. Jadi apa, Akbar? Jadi kotoran. Semuanya akan keluar menjadi kotoran. Di sini Rasulullah SAW permisalkan dunia dengan hal yang menjijikkan. Dan bahwasanya dunia ini dipermisalkan seperti makanan anak Adam. Nah, walaupun dibumbui seenak mungkin, tetap akan jadinya kotoran yang semua manusia apabilah berusaha menjauh darinya. Wa fitnatiha, dan juga hendak, dan seorang yang berilmu adalah orang yang paling tahu bahwasanya dunia ini adalah fitnah. Sebagaimana dalam hadis Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga disebutkan oleh Syekh Muqbil dalam As-Sahihul Musnad, Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Sungguhnya semua umat itu ada ujiannya, ada fitnahnya. Dan fitnah untuk umatku adalah harta. Dunia adalah perkara yang menipu sebagaimana dalam ayat yang kita sebutkan di depan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan ini adalah apa? Fitnah. Ini ujian. Kemudian wa sur'ati zawaliha. Seorang yang berilmu, dia yang paling tahu tentang apa cepatnya hilangnya dunia. Kalau kita perhatikan Al-Qur'an ikhwan fillah, Allah Subhanahu wa taala permisalkan dunia dengan perkara yang sangat cepat hilangnya. Dalam surat Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Kama tali ghaithin a'jabal kuffara nabatu, thumma yahiju fatarahu musfarra, thumma yakunu hutama. Seperti apa? Air hujan. Nah, yang sangat apa? Menyenangkan para petani. Kemudian apa? Dengan air hujan itu menumbuhkan apa? Tanaman-tanaman. Kemudian tanaman berbuah, menguning. Kemudian setelah itu apa? Dipanen habis. Demikian kehidupan dunia dipermisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cepat. Maka dalam waktu yang cepat ini jangan sampai kita terlambat untuk mengambil hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan yang abadi kelak. Wa kathrati ta'abiha wa nasabiha, dan banyaknya kecapean dan kesusahan di dunia. Karena memang dunia tempat untuk bercapek-capek dan susah. Dan ya ayuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqi. Kalian itu di dunia ini kadih. Kita ini bekerja di dunia ini untuk beramal. Kemudian kelak engkau akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka persiapkan bekerja yang bagus untuk hari perjumpaan kelak. Makanya seorang yang berakal ikhwan fillah, ketika dia akan naik safar dengan apa jarak yang jauh, akan berusaha untuk memilih bekal-bekal yang bermanfaat. Jangan sampai dia mengumpulkan hal-hal yang hanya memberatkan dia tapi tidak memberikan kemanfaatan. Ini ibaratkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala seperti musafir yang melau jirabahu na'am fiturab yuthkiluhu wala yamfa'uhu. Jangan sampai seperti seorang musafir yang memenuhi wadah-wadah airnya dengan apa? Dengan debu. Memberatkan dia tapi tidak bermanfaat. Di saat kehausan, apa yang bisa dia dapat faedah dari debu yang dia bawa? Nah, oleh karena itulah pada pertemuan yang lalu dalam pelajaran tafsir kita, ketika lewat ayat apa? Tentang apa? Bagusnya pahala di akhirat. Dan disebutkan oleh para ulama, kenapa dibedakan? Nah, fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Allah berikan kepada mereka balasan dunia dan bagusnya balasan akhirat. Karena tidak ada perbandingannya, balasan di dunia dengan balasan di akhirat. Karena kebaikan di dunia, kalaupun ada baiknya, itu adalah kebaikan yang nisbi, akan cepat hilang, dan kebaikan yang bercampur dengan apa? Kesusahan. Qala fa huwa ahaqqu bi 'adami al-iltifati ilaiha wal ishtighali bi humumiha. Maka seorang yang berilmu dialah orang yang paling berhak untuk tidak menoleh kepada dunia dan untuk tidak menyibukkan diri dengan apa? Kesusahan-kesusahan di dunia. Dalam artian apa? Jangan sampai seorang susahnya dia itu tatkala hanya ketika kehilangan perkara dunia. Tapi kalau kehilangan waktu atau terlambat dari suatu ibadah-ibadah, dia santai saja. Jangan apa? Nah, jangan sampai. Nah, pikiran kita siang dan malam tercurah untuk dunia saja. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sa'd bin Sa'ad yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disyarahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law kanatid dunya ta'dilu 'indallah janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Kalau seandainya dunia itu di sisi Allah itu memiliki nilai seperti apa? Satu helai sayap seekor nyamuk. Berapa nilai satu helai sayap seekor nyamuk? Sangat rendah. Seandainya punya nilai serendah ini saja, maka sungguh Allah tidak akan memberikan seorang yang kafir itu satu teguk air. Paham apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini? Menunjukkan bahwasanya tidak ada nilainya sama sekali dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah masih berikan kepada orang kafir berbagai macam perkara-perkara dunia, bahkan mungkin mereka lebih luas yang dimiliki afani fillah, lebih nikmat na'am di dunia ini daripada seorang mukmin. Hal ini menunjukkan bahwasanya dunia tidak memiliki nilai di sisi Allah. Karena kalau seandainya punya nilai walaupun itu hanya sehelai, ya senilai sehelai sayap seekor nyamuk, tidak akan Allah berikan seorang kafir satu teguk minum. Dan tatkala Rasulullah SAW melewati dan mayat seekor kambing yang cacat atau apa bangkai, bangkai seekor kambing yang cacat. Kemudian para sahabat ditawari, siapa yang mau membeli ini? Tidak ada yang mau. Siapa yang mau na'am diberi cuma-cuma juga tidak ada yang mau. Karena untuk apa kambing na'am yang sudah mati? Kalau hidup pun mikir-mikir karena cacat. Maka Rasulullah SAW katakan, dan dunia ahwanu indallah minha. Semuanya dunia itu lebih hina di sisi Allah daripada bangkai kambing ini. Dan ini peringatan-peringatan serta nasihat-nasihat dari Rasulullah SAW untuk kita semua, ikhwan kita. Karena memang dunia dan itu cepat sekali masuknya ke hati-hati kita kalau kita tidak senantiasa saling menasihati agar berhati-hati terhadapnya. Ambil yang paling bermanfaat dari dunia untuk perkara akhirat kita. Qala wa 'ani Syafi'i radhiyallahu anhu, "Law awsa ila aqallin nasi surifa ila zuhad." Kemudian Ibnu Jamaah menyebutkan dan bahwasanya seorang yang zuhud itu ikhwan fillah adalah seorang yang paling berakal. Makanya dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, seandainya seseorang itu nak berwasiat, menulis wasiat, semua hartaku untuk orang yang paling berakal. Bingung ini siapa orang yang paling berakal. Maka Imam Syafi'i katakan, kalau ada seorang berwasiat seperti ini, surifa ila zuhad, maka diberikan kepada orang-orang yang zuhud. Karena mereka lah orang yang paling berakal. Dan yang paling berhak untuk zuhud adalah para ahlul ilm. Nasallallahu azza wa jalla an yaj'alana minhum. Adapun sisanya kalau kita insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Dan sekali lagi ini nasihat yang butuh untuk senantiasa kita merenunginya. Kita hidup di zaman manusia berlomba-lomba pada dunia ini. Kalau kita tidak sering-sering menasihati diri-diri kita sendiri, saya pribadi, demikian pula antum semua pada perkara-perkara ini, khawatir terseret dengan apa? Dengan apa-apa yang dikejar oleh manusia. Nah, nasallahu alaihi wasallam al-afiyah wa salamah.